Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syahid bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada edisi kali ini ya. Dan insya Allah saya akan membersamai Anda dalam acara Majelis Takon atau yang biasa dikenal dengan Majelis Tanya Jawab, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Nurul Hidayat di edisi hari Rabu. Dan alhamdulillah telah hadir beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan pentarsim kita Ustadz Nurul Hidayat. Dan sahabat kan, mari kita sapa beliau-beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin. Sehat. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Kaifan halu Syekh? Alhamdulillah. Masyaallah. Ya, dan sahabat Quran, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ya pertanyaan yang insyaallah adalah berjudul bolehkah mensolati seorang mayit ataupun juga jenazah seorang mayit yang munafik yang telah tampak jelas pada dirinya kemunafikannya. Dan sahabat Quran, bagi Anda yang mungkin ingin bertanya seputar dunia keislaman, bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp, dan bisa juga di Telegram ya, di nomor 081229888614, yang insya Allah akan kita simpan dan akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Dan sahabat Quran, baiklah langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Nurul Hidayat untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Tayyib Syekhuna Fadil Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz hafizakumullah. Al-mawdu' fi hadzal majlis, yani fi hadzal munasabah, yani al-hukm bi صلاة الجنازة التي يتبين لنا أنه عنده نفاق هكذا شيخنا فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. وبعد، الأخ السائل، جزاك الله خيرا على سؤالك كثيرا. هذا في المجتمع كثير جدا، وهي مشكلة كبيرة نقع فيها جميعا، ليس واحدا بنفسه. لكن الحقيقة أن النفاق عندنا أو عند العلماء له قسمين، فقد قال الإمام الترمذي والإمام أبو بكر بن العربي وكذلك الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وكثير من العلماء الذين ساروا على نهجهم، منهم الإمام النووي أيضا، قالوا بأن النفاق هو مخالفة الباطن للظاهر، وينقسم عندنا إلى قسمين، مثله مثل الكفر والشرك، فيكون النفاق هناك نفاق اعتقادي وهناك نفاق عملي، ولا بد من توضيح هذا وهذا حتى نستطيع أن نستنبط الحكم عن الاثنين إن شاء الله. Baik, Syekh memulai dengan bertahmid dan bertahlil kemudian berdoa, dan kemudian beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan pembahasan kita saat ini atau edisi kali ini bahwa tentang berkaitan dengan kemunafikan, yang mana para ulama sudah banyak berbicara tentang materi ini, bahwa secara umum kaidah tentang kemunafikan, para ulama mengatakan kemunafikan itu ada dua hal. Yang hal ini juga dikatakan oleh banyak ulama, diantaranya Imam Tirmidzi, kemudian Ibnul Arabi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian murid beliau Ibnul Qayyim, kemudian termasuk Imam Nawawi rahimahullah jami'ah. Beliau semua mengatakan bahwa kemunafikan itu definisinya adalah adanya penyelisian atau berbedanya antara yang di dalam batin, ya, dalam hati manusia dengan yang di zahirnya atau di tampaknya. Dan pembagian kemunafikan ini sebagaimana kekafiran dan kesyirikan itu ada dua hal, yang sifatnya adalah i'tiqadi, sifatnya bersifat nifak yang bersifatnya keyakinan. Kemudian yang berkaitan dengan hal-hal keyakinan dan akidah. Yang kedua adalah kemunafikan yang sifatnya adalah amali, yang sifatnya adalah amalan-amalan yang terlihat secara zahir. النفاق الاعتقادي هو الذي جاء في القرآن وهو الذي وصف به الله عز وجل المنافقين. والحقيقة لو نظرنا إلى سورة البقرة سنجد أنها تكلمت عن المؤمنين في 4 آيات، وتكلمت عن الكافرين في 2، ثم تكلمت على المنافقين في 124 آية. وهذا خطير جدا، وهذا يدل وإن دل على أن النفاق أمر أكبر من الكفر. ولذلك قال هؤلاء العلماء أن الذي ينافق نفاقا اعتقادي حاله في نار جهنم أسوأ من حال الكافر، لأن الكافر في النار، لكن هذا محكوم عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار لماذا؟ قالوا لأن المؤمن واضح، هو واضح أمام الناس كالشمس أنه مؤمن، والكافر واضح أيضا في كفره في معاداته للإسلام، لكن المنافق غير واضح فخطره شديد. ولذلك قال الشيخ الغزالي: المنافقين في الإسلام هم أخطر عليه من اليهود والكفرة على الإسلام. Baik, kemudian belum menjelaskan bahwa makna dari kemunafikan yang sifatnya adalah keyakinan atau i'tiqadi adalah yang mana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian kita lihat dalam surat yang kedua yaitu Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang mukmin di awal-awal surat dengan sebanyak 4 ayat. Kemudian sifat orang kafir sebanyak 2 ayat. Kemudian berapakah jumlah ayat yang Allah turunkan dalam surat Al-Baqarah bagi sifat orang-orang munafik? Tercatat 124 ayat. Dan ini menandakan begitu berbahayanya kemunafikan, bahkan melebihi bahayanya orang kafir. Maka kita lihat dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu tempatnya adalah di neraka yang paling rendah, paling bawah atau keraknya neraka. Yang para ulama mengatakan, termasuk Imam Ghazali rahimahullah, bahwa orang-orang munafik itu dalam Islam mereka itu lebih bahaya daripada bahayanya orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. وهؤلاء هم الذين نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم، لأننا حينما نقرأ القرآن بعض الناس يفهمون هذه الآية حقيقة خطأ، فقال الله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذه الآية نزلت في موت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وألبس عبد الله بن أبي بن سلول قميص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي لا يفهمه الناس أنه في يوم من الأيام حدثت مشكلة في الإسلام، وهي كانت حادثة الإفك للسيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي على المنبر وقال: ما بال أقوام يؤذونني في رجل من أهل يؤذونني في أهلي، وفي رجل والله ما دخل على أهلي إلا وأنا في بيتي وما رأيت منه إلا خيرا. وكان صفوان بن المعطل هذا الرجل الذي اتهموه في السيدة عائشة. فقام الناس وغضبوا لذلك، وقال عمر بن الخطاب: لو أمرتني لأقطع أعناقهم يا رسول الله. وكان هنا موقف لابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان الولد اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال: يا رسول الله، لو كنت آمرا أحدا أو لو كنت آمرا بقتل أبي فإني سأقتله، فمرني وأنا أقتله حتى لا أرى في يوما قاتل أبي يمشي في المدينة أمام عيني فتأخذني الحمية فأقتله، فأقتل مسلما بكافر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل خلينا عنه من أجلك. معذرة، صفوان بن معطل هذا الذي كمان ينشر حادثة؟ لا، هذا هو المتهم مع السيدة عائشة. الصحابي الذي نعم في آخر قافلة. نعم. بيك. طيب، kita lanjutkan bahwa ada satu ayat yang memang Allah turunkan tentang larangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensolati orang munafik, yaitu dalam surat Taubah ya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Dan janganlah engkau wahai Muhammad salat mensolati seseorang dari mereka, yaitu dari orang-orang munafik yang mereka meninggal atau mati ya. Abada ya, selamanya, artinya larangan ini selamanya. Wala taqum ala qabri, dan termasuk Allah melarang nabinya untuk berdiri menziarahi kuburannya orang-orang munafik. Ayat ini turun kepada peristiwa ketika meninggalnya ya. Meninggalnya dengkotnya panglimanya kaum munafikin ketika itu zaman Rasulullah SAW, yaitu di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah tapi hakikatnya dia adalah Ra'isul Munafiqin ya. Memang petingginya kaum munafikin ketika itu. Yang secara hakikat memang ketika itu Rasulullah SAW sudah sholat mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya, petingginya kaum munafikin. Dan bahkan tidak sampai tidak hanya hal itu, bahkan Rasulullah SAW itu memakaikan jubahnya untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal Abdullah ini adalah musuh besar kaum muslimin karena beliau adalah orang munafik. Tapi inilah yang terjadi ya. Dan kalau kita lihat beberapa sejarah sebelum ayat ini, yaitu ketika sebuah kejadian yang sangat luar biasa, sangat besar sekali, yaitu tentang hadithatul ifki atau kabar dusta yang mana disebarkan oleh orang-orang munafik ketika kejadian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tertinggal rombongan kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ditemukan oleh sahabat yang menemukan, karena sebagai tim penyisir, yaitu Sofan ibnu Mu'attal. Nah, kemudian setelah terjadinya orang-orang munafik ini menuduh Ibunda Aisyah dengan yang tujuan-tujuan yang keji, melakukan sebuah fahisyah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar ya, tentang bahwa beliau sangat marah sekali dan juga sekaligus sedih karena ada orang-orang, termasuk paling besar yang menyebarkan kabar buruk itu, kabar bohong itu, adalah kaum munafikin yang mereka menyebarkan itu. Kemudian Rasulullah naik mimbar dan berkata bahwa sungguh celakalah orang-orang yang menyebarkan hal itu kepada, yang dituduhkan kepada ahli bait, ya, kepada keluarga-keluargaku, karena aku, kata Rasulullah SAW, tidak melihat orang-orang yang di dekatku kecuali kebaikan. Maka kemudian setelah khutbah ini, Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukilah aku siapa mereka, tunjukilah aku siapakah mereka yang menyebarkan hal itu, aku akan penggal semua leher mereka. Dan kemudian termasuk Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul, putra dari gembongnya munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang putranya adalah juga namanya Abdullah, yang beliau ini adalah seorang mukmin, sahabat yang sangat agung. Beliau mengatakan bahwa, Rasulullah, izinkan aku untuk mendatangi bapakku sendiri dan aku bunuh dia. Ya, karena ganjaran bagi orang-orang yang melukai keluarga Rasulullah SAW, meskipun melukainya dengan maknawiyah ya, menyebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk, itu adalah ganjarannya adalah halal darahnya. Tapi karena Rasulullah SAW sangat mengetahui maslahat dan madharat, kemudian beliau mengatakan kepada Abdullah bin sebelumnya bahwa Abdullah mengatakan kepada Rasulullah, izinkan aku memotong atau membunuh sendiri bapakku, agar apa? Agar yang membunuh bukan orang lain, karena aku takut ketika yang membunuh bapakku adalah orang lain, aku akan melihat orang yang membunuh bapakku hidup di tengah-tengahku, kemudian aku marah atau aku mendapatkan dendam, aku memiliki dendam kepada dia, kemudian aku membalas dendam kepada seseorang yang membunuh bapakku ini, kemudian aku membunuh seorang muslim gara-gara alasan seorang kafir, yaitu bapaknya sendiri, Abdullah bin Ubay. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak wahai Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul, ya, biarkanlah mereka, biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkan ayat-ayat tentang mereka. Lama mati Abdullah bin Ubay bin Salul, jaa ibnuhu Abdillah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waqala ya Rasulullah, laqad mati Abdullah bin Ubay bin Salul, وإني لأرجو منك رجاء، إني لأرجو أن تعطيني قميصك حتى أضعه معه في القبر لعل الله يخفف عنه. هذا من شفقة الابن على أبيه عند الموت. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقابل الموقف الأول بالرفض في مقابلة الموقف الثاني، يعني في الأول يقول إذا أردت أن تقتله أنا أقتله، مرة ثانية يرجو النبي من أجل القميص، هل يمكن أن يمنع عنه النبي؟ فأعطاه النبي محبة له وإرضاء له. ثم طلب مرة ثانية، هل يمكن أن تصلي عليه الجنازة؟ فهذا طلب رجاء أيضا، والنبي ما كان يرد أحدا. وكان مسألة النهي عن الصلاة على المنافقين في ذلك الوقت في مرحلة التخيير، ولم تكن قد حرمت نهائيا. فلذلك عمر بن الخطاب وجد النبي سيصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، بعض الروايات تقول فذهب إليه عمر وأخذه من ملابسه وقال يا رسول الله، أتصلي عليه وأنت تعلم أنه منافق؟ أما نهيت عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمر، إني قد خيرت فاخترت. فقال لي الله، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والحقيقة أنها ليس بالعدد، يعني ليس عند العرب يذكرون لفظ السبعين هذه؟ لو جاءني سبعين رجلا لم أقبل عذرك، يعني معنى ذلك أنني لا أقبل العذر نهائيا. وكأن هذا كان يعني نهي لكن ليس صريحا، فكأن الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم السبعين أو أكثر من السبعين لن يغفر الله لهم، ولكن رحمة النبي جعلته يصلي لعله يغفر له. فبعد أن انتهى النبي من الجنازة نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومن بعدها لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على منافق أبدا، ولا عمر، وكان عمر لا يصلي على المنافقين إلا إذا وجد حذيفة بن اليمان، لأنه هو الذي كان يعرف أسماء المنافقين وهو أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما جاء ذلك عند الحافظ بن رجب فقال إن النبي قد أخبر حذيفة بأسماء المنافقين إلى يوم القيامة، فكان يعرفهم اسما اسما. ولذلك عمر سأله عن نفسه هل أنا منهم؟ قال أنت منهم ولا أجيب أحدا بعدك، أنت لست منهم ولا أجيب أحدا بعدك، حتى لا يظل الباب مفتوح كل واحد يأتي فيسأله أنت لست منهم ولا أجيب أحدا بعدك أبدا. فكان عمر لا يصلي على المنافق الذي نفاقه اعتقادي وليس عملي، وهذا الذي سنعرفه بعد ذلك إن شاء الله. فالصلاة على المنافق نفاقا اعتقاديا، والمنافق نفاق اعتقادي هو الذي كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، يظهر الإسلام وهو يكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو الذي يفرح في انتصار الكفر على الإسلام، هو الذي يفرح حينما ينتصر الكفر على الإسلام كما وصفوا في سورة الأحزاب يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يعني قلت أن حذيفة يعرف أسماء المنافقين كلام الحافظ ابن رجب من حين الصحابة حتى يوم القيامة. Salam menurut. Baik. Baik, kita lanjutkan tentang tadi masih kisah tentang bagaimana gambaran muamalah Rasulullah SAW dengan orang munafik yang mana waktu itu adalah dengan bahkan dengan gembong yang munafik, yaitu munafik yang jelas kemunafikannya secara i'tiqad, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kembali tadi tentang kisah bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini, gembong munafik ini, termasuk orang yang menyebarkan kabar dusta tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka memang kalau dilihat dari apa ya, pelanggaran atau dilihat dari kejahatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bagi orang, bahkan pada Rasulullah dan ahli baitnya, itu sudah luar biasa. Tapi kita lihat ternyata kisah tadi tentang ayat wala tusalli ala ahadin minhum ata abada di surat At-Taubah ayat 84, yang mana ayat ini turun kepada ketika peristiwa matinya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ketika itu putranya yang mana beliau adalah seorang mukmin sejati, Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul, beliau ini ya putranya tadi pergi kepada Rasulullah SAW ketika bapaknya meninggal dunia, kemudian meminta kepada Rasulullah SAW untuk memakaikan, ya, meminta jubah Rasulullah untuk dipakaikan kepada bapaknya untuk dikafankan, mengharap agar hal itu bisa meringankan siksa bagi bapaknya, yaitu sebuah manusiawi, seorang anak meskipun bapaknya sekafir apapun sangat mencintainya, ingin berbalas budi. Dan termasuk kemudian Rasulullah SAW langsung mengiyakan, ya, memberikan jubahnya kepada sang putra, sang anak, kemudian untuk dikafankan kepada bapaknya. Termasuk kemudian sang putra tadi, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, datang lagi kepada Rasulullah SAW meminta, "Wahai Rasulullah, sholatilah bapakku." Ya, sholatilah bapakku. Dan kebiasaan Rasulullah SAW bagi sahabatnya itu tidak pernah menolak apapun permintaannya, asalkan itu masih dalam kategori sesuatu yang dibolehkan. Karena ketika itu sholat kepada orang-orang munafik masih mahalit takhir, ya, masih dibolehkan untuk memilih apakah Rasulullah mau menyolati atau tidak kepada orang munafik, itu masih dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada ayat khusus tentang pelarangannya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun pergi mengiyakan untuk mensolatkan gembong munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ketika beliau sholat, Umar pun mengetahui hal itu. Kemudian Umar sedikit menarik pakaian Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukanlah engkau tahu bahwa Abdullah bin Ubay misalnya akan engkau sholatkan ini adalah dedengkotnya kaum munafikin yang engkau tahu kemunafikannya sudah jelas." Ya. Kemudian Umar mengatakan, "Bukanlah Allah melarangnya." Ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "La ya Umar, aku masih diberikan pilihan." Maka ayatnya, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mintakan ampun atau tidak mintakan ampun. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika masih masih masa dibolehkan takhir, ya, memilih apakah mensolatkan atau tidak. Tetapi sebenarnya ayat itu sebenarnya kalau kita lihat, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum," itu adalah bentuk bahwasanya sebanyak apapun Rasulullah memintakan ampun bagi orang munafik itu tidak akan Allah ampuni. Artinya tertutup pintu ampunan bagi mereka. Tapi saking begitu rahmatnya, ya, kasih sayangnya, kemudian termasuk karena hal itu permintaan putranya yang adalah sahabat Rasulullah SAW, maka bagi Rasulullah tidak mengapa asalkan masih tidak ada larangan. Meskipun tidak diampuni, aku tetap akan mensolatinya. Maka memang hal ini yang juga dilakukan oleh Umar. Ketika nanti setelah turun ayat tentang larangan yang sudah jelas, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri," ayat surat At-Taubah 84 itu adalah ayat yang jelas yang turun setelah takhir tadi, bahwa dilarang bagi Rasulullah SAW untuk mensolatkan orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya adalah masalah i'tiqadi. Maka Umar pun seperti itu. Semenjak ayat ini turun, Rasulullah dan para sahabatnya tidak ada lagi yang mensolatkan orang munafik, ya. Termasuk apa yang dilakukan Umar setelah zaman setelah hal itu, Umar selalu melihat jenazah itu apakah disolatkan oleh salah seorang sahabat, yaitu yang menjadi tempat, ya, data orang-orang munafik, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, sahibus sirri Rasulullah, yang Hudzaifah ibnul Yaman ini mengetahui data kaum munafikin yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa Hudzaifah ini mengetahui nama-nama orang munafikin dari Rasulullah itu tidak hanya di zaman sahabat, bahkan sampai kiamat saat orang-orang munafik itu Hudzaifah mengetahui hal itu. Maka kemudian Umar mengatakan, ya, Umar mendatangi Hudzaifah bin Yaman kemudian bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk salah satu dari orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang munafik?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Engkau tidak masuk dan aku tidak akan setelah ini menjawab seseorang yang bertanya yang semisal, ya, agar tidak banyak terjadi huru-hara." Nah, kemudian maka ayat tadi menjadi sebuah kaidah, sebuah perintah yang harus diamalkan. Tidak boleh mensolati orang munafik yang mana munafiknya sudah jelas masalah i'tiqadi, masalah keyakinan. Baik, sahabat Al-Quran sekalian, karena sudah waktunya sudah habis, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Nurul Hidayat yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan meskipun pembahasan kita pada kesempatan kali ini belum selesai, insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Dan terima kasih kepada sahabat Quran yang telah mengirimkan pertanyaan, dan insya Allah akan kita bahas di edisi berikutnya ya. Dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi yang bertanya dan sahabat Quran yang lain pada umumnya. Baiklah sahabat Quran, dimanapun Anda berada, demikian tadi Majelis Taqwa edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas, juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Nurul Hidayat, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Dan tetap stay tune di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakawahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfirullah wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.